Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah para pendengar setia Radio Insani 102.2 FM, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, mbah lanang, mbah wedok, semuanya para pendengar Radio Insani rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tersisa satu faedah dari sekian banyak faedah yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya, dari hadis nomor 11. Akan tetapi mengingat dan menimbang bahwa faedah ini nanti ada kaitannya dengan hadis ke-12. Nanti di antara faedah yang akan kita ambil dari hadis ke-12 ada kemiripan dengan faedah yang akan saya sampaikan di hadis nomor 11 ini, maka saya undurkan faedah ini, nanti saya masukkan pada hadis ke-12 insyaallahu taala di akhir-akhir faedah insyaallahu taala. Oleh sebab itu insyaallah pada malam hari ini kita fokuskan pada hadis ke-12 dari babul ikhlas wa ihdarin niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, menjaga niat dalam setiap perkataan, perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, perkataan lahiriah atau perkataan batin, amalan lahiriah atau amalan batin, ya itu harus dijaga keikhlasannya. Nah, hadis ke-12 ini adalah hadis yang terakhir, ya. Nanti kita akan mempelajari hadis terakhir di bab pertama, insyaallah taala. Hadisnya cukup panjang. Kalau dalam kitab saya itu Sa'rai Dewi, ya. Ini satu halaman. Kalau saya baca semua kemudian baru saya terjemahkan, mungkin akan terlalu panjang. Maka yang akan saya lakukan adalah saya baca sepotong, saya terjemahkan, saya baca lagi, saya terjemahkan. Mungkin wallahu ta'ala alam, malam hari ini kita cuma baca hadisnya saja plus dapat terjemahannya dan belum mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Karena ingat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Pasti ada hikmah-hikmah di dalam perkataan beliau, sebagaimana telah diterangkan oleh beliau sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni utitu jawami al-kalim." Sesungguhnya aku diberi oleh Allah jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Jawami al-kalim itu adalah perkataan yang ringkas tapi maknanya luas. Perkataan yang padat tapi maknanya hebat. Ya. Perkataan ringkas maknanya luas. Perkataan yang padat maknanya hebat. Ya, terserahlah gimana. Pokoknya begitu. Ya. Kata-katanya singkat tapi kalau digali itu banyak sekali apa faedahnya. Ya, sebagai satu contoh hadis yang pertama dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Apa kata al-Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis innamal rahimahullahu taala, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hadis innamal a'malu binniyat masuk ke dalam 70 pembahasan fikih. Masyaallah. 70 bab, ya. Yadkhulu fi 70 baban minal fikhi. Masuk ke dalam 70 pembahasan masalah fikih. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini luas sekali maknanya. Ya, luas, luas sekali maknanya. Demikian juga sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hadis itu panjang, otomatis, otomatis itu bahasa Jawane napa nggih? Otomatis niku bahasa Inggris. Napa Pak otomatis? Pas, mesti. Mesti. Mestine. Ya, mestinya kalau semakin panjang semakin banyak faedahnya. Ya, demikian. Nah, hadis ini panjang sekali. Tentunya faedahnya banyak sekali. Akan tetapi ya namanya keterbatasan takwa dan ilmu seseorang itulah yang menjadikan terkadang faedah yang diambil dari ayat atau faedah yang diambil dari hadis itu menjadi berkurang. Harusnya mungkin seorang ulama yang bertakwa dan dia ilmunya luas bisa mengambil ribuan faedah. Tapi kita baca iki ngapa sih artinya ya? Artinya saja sudah bingung, apalagi faedahnya. Masyaallah. Jadi ketakwaan dan keimanan seseorang plus keilmuan seseorang itulah yang menjadikan satu hadis itu terkadang faedahnya sampai banyak atau satu ayat itu faedahnya banyak. Nah, ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan saat itu beliau mencontohkan tentang bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i dengan keimanan beliau, ketakwaan beliau dan dalamnya keilmuan beliau, ya, Imam Syafi'i bisa menggali ratusan faedah dari hadis yang sangat pendek. Ya Aba Umar, madza fa'alan Nughair? Wahai Abu Umar, apa yang dikerjakan oleh Nughair? Udah, hadis pendek kayak gitu. Itu faedahnya luar biasa diambil oleh Imam Asy-Syafi'i demikian banyaknya. Sementara kita mungkin kalau membaca Abu Umar apa yang dikerjakan Nughair. Jadi Abu Umar itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, anak-anak. Dia punya burung piaraan namanya Nughair. Ya. Nah, disebutkan suatu saat kalau setiap lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyapa anak kecil tadi, wahai Abu Umar, apa yang sedang dikerjakan oleh si Nughair gitu. Jadi dialog. Ya, suatu hari burungnya si Nughair ini mati, nangis itu Abu Umar, ya. Burung piaraan. Oh, ini faedahnya banyak. Mungkin kalau kita baca cuma dengar itu, apa sih faedahnya? Karena apa? Ketakwaan dan keilmuan kita kurang. Ya, oleh sebab itu faedahnya terkadang tidak banyak. Kecuali kalau membaca kitab ulama, nah baru bisa menyebutkan. Hadis ini panjang sekali. Hadis yang akan kita pelajari panjang. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman bin Amr bin Umar bin Khattab bin Abdullah, ini Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Yani dari Abdullah ibnu Umar Abdullah anaknya Umar. Qal, dia berkata, radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, yakni Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cerita ini cerita yang sudah sangat masyhur. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Suatu saat ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian melakukan sebuah perjalanan. Tiga orang jalan bareng. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Sampailah karena perjalanannya sangat lama, akhirnya mereka terpaksa menginap di sebuah gua. Dan masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Bapak-bapak, jangan bayangkan gua ini gua wisata. Ya, yang tempatnya sudah tertata rapi, ya. Kemudian ada lampu-lampunya. Kemudian apa lagi? Tempatnya bersih. Kemudian apa? Ada yang jualan, ya. Jangan bayangkan kayak gitu. Ini gua alami. Ya, gua alami. Dan jangan bayangkan mungkin guanya itu, jangan dibayangkan guanya itu gua yang besar, yang luas. Enggak, cuma sak ketemu nih. Karena sedang melakukan perjalanan, tiga orang ini, ya. Kemudian sampailah dia itu, mereka itu pada malam hari, akhirnya terpaksalah mereka menginap di gua. Ya, sak ketemu nih gua. Dah. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Tiba-tiba tatkala mereka sedang bermalam di gua, ada sebuah batu yang sangat besar dan keras, sakhrah, batu karang, ya, menggelinding kemudian menutup pintu gua. Menggelinding dari gunung kemudian menutup pintu gua. Fasaddat alaihimul ghara. Maka batu ini pun menutup pintu gua. Faqalu, mereka pun berkata, ya, kalau saya membayangkan mereka ini menyimpulkan kata-kata yang akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya setelah usaha. Mulai apa? Dorong-dorong, kemudian mulai coba-coba pinggirnya dikeruk-dikeruk. Keruk enggak bisa, ternyata keras. Didorong enggak bisa bergeming sedikit pun. Ya. Dan kondisi gua saya perkirakan gelap. Malam enggak ada lampu karena kalau nyulet apa itu namanya? Obor akan menjadikan gua semakin apa? Semakin panas dan oksigen terbakar. Ya, sehingga mengurangi udara yang segar. Saya bayangkan mati. Dan nafas sudah mulai mencekik paru-paru. Itu saya bayangkan. Keringat mereka sudah berkucuran. Badan mereka penuh dengan debu sudah. Pokoknya dalam kondisi betul-betul sangat kepepet. Apalagi ditambah gak ada HP. Ya, zaman itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau teriak gak sampai keluar teringat. Keteriak pun gak ada orang yang mendengar karena tidak ada orang lewat. Jadi kondisi betul-betul kepepet. Gelap, dingin, sumpek, lelah, capek, takut. Subhanallah. Maka mereka pun setelah usahanya maksimal, akhirnya mereka berkata, faqalu, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu karang yang besar ini kecuali dengan cara kalian berdoa meminta kepada Allah dengan bertawassul. dengan menjadikan perantara amal soleh kalian. Yakni dengan menjadikan amal soleh kalian sebagai perantara untuk menguatkan doa kalian. Artinya apa? Tiga orang ini mengatakan, dah, kita gak mungkin selamat. Caranya tinggal satu saja. Kita minta kepada Allah, kamu punya amal soleh apa? Sebutkan. Supaya amal soleh yang engkau sebutkan itu menguatkan doa ini di hadapan Allah. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Sudah, kita pokoknya minta kepada Allah gantian. Ya, maka faqala rajulun minhum, berkata salah seorang dari mereka, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku dulu memiliki dua orang tua yang sudah sangat tua renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala. Dan kebiasaanku ya Allah, aku tidaklah memberi minum keluarga ataupun hartaku, budak-budak dan pembantu-pembantuku di sore hari sebelum aku memberi minum kepada mereka berdua. Ini kalau dia memerah susu di sore hari, itu susu tersebut tidak akan diberikan kepada anak istri dan pembantu-pembantunya kecuali setelah apa? Orang tuanya. Itu kebiasaanku ya Allah. Fana abi, kemudian ya Allah, suatu hari aku berjalan jauh dalam menggembala kambing. Fana abi talabus syajar. Ketika aku mencari rerumputan, menggembala kambing atau mungkin ngarit begitu, ya, aku berjalan terlalu jauh. Falam urih alaihima, maka tidaklah aku pulang kepada kedua orang tuaku, hatta nama, kecuali mereka berdua sudah tertidur. Jadi biasanya dia pulang tepat waktu. Tapi kali ini dia berjalannya terlalu jauh. Dia cerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, suatu hari aku berjalan terlalu jauh. Biasanya tepat waktu. Ini suatu hari aku berjalan terlalu jauh sehingga tidaklah aku pulang ke rumah kecuali kedua orang tuaku sudah tertidur. Capek orang tuanya. Fa halabtu lahuma ghabuqahuma. Maka seperti biasa, walaupun aku terlambat, tapi aku tetap perahkan susu untuk kedua orang tuaku. Fawajadtuhuma naimain. Tapi aku ketika masuk kamar, aku dapatkan kedua orang tuaku dalam keadaan tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku merasa enggan untuk membangunkan keduanya. Tidak mau saya untuk membangunkan keduanya. Lihat bedanya sama anak-anak muda zaman sekarang. Ini untuk kepentingan orang tua. Dan juga lihat apa yang terjadi. Wa an aghbika qablahuma ahlan wala mala. Aku enggak mau pula memberikan susu yang aku perah ini kepada keluargaku atau kepada pembantuku. Tidak boleh pokoknya. Pokoknya harus orang tuaku dulu. Falabistu wal qadahu ala yadayya. Aku terus menunggu. Sementara susu itu tetap tak pegang dengan dua tanganku. Antadiru istiqadahuma. Aku tunggu sampai keduanya bangun. Hatta barakal fajru. Sampai datang waktu fajar. Masya Allah. Jadi taruhlah pulangnya jam 9 malam. 9 malam. Nunggu sampai fajar. Kira-kira nek subuh niku sekarang jam 4:30. 9, 10, 11. Dari jam 9 ya. 9 malam misalnya pulang. Misal ini. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, setengah. 7 setengah jam. Ngececeng, nyekeli, susu. Kalau anak zaman sekarang, wong tua turubai. La ilaha illallah. Ini satu pelajaran sebetulnya. Tapi nantilah kita pelajari. Kita cerita dulu. Ya, subhanallah. Hatta barakal fajru. Sampai fajar datang. Dan bukan itu saja. Wasabiyatu yataghadawna inda qadamai. Dan anak-anakku, mereka berteriak-teriak, merengek-rengek, narik-narik kakiku minta susu. Masya Allah. Ya. Fa istaiqadha fa syariba ghabu kahuma. Maka keduanya pun akhirnya terbangun dan meminum susu jatah sore hari. Jadi ghabuk itu adalah susu yang diperah di waktu sore. Itu ceritanya begitu. Pulang malam hari sudah perah susu, orang tuanya ternyata sudah keburu tidur. Anak-anaknya merengek minta susu, kelaparan. Ya, di kakinya, "Bapak lapar," begitu. Tapi dia terus, enggak. Pokoknya bapak ibu saya dulu. Terus susunya dipegangin. Mau bangunkan, kasihan. Ya, wajahnya wajah lelah mereka berdua. Akhirnya dia ya merelakan dirinya untuk menunggu sampai pagi. Tidak ada istri yang nyicipi susunya. Tidak ada pula anak yang diberi susunya itu. Pokoknya untuk dua orang tuaku dulu. Sampai fajar. 7,5 jam, 8 jam, 9 jam. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Kemudian apa kata beliau dalam doanya orang ini? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau memang benar-benar aku mengerjakan hal itu dalam rangka mencari wajah-Mu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka ya Allah, bebaskanlah kami dari kondisi yang menimpa kami berupa batu yang menutup pintu gua ini. Apa yang terjadi? Fan farajat syai'an. Batu yang besar kayak gitu bergeser dengan doa. Fan farajat syai'an. Ya, maka terbukalah sedikit. Fan farajat syai'an. La yastati'unal khuruja minhu. Akan tetapi dia atau mereka tetap saja belum bisa keluar. Jajal, tangannya metu, tangannya tok, ya, sirai dicempet-cempet kayak begini, mulai didongkel-dongkel lagi, enggak bisa juga, ya, ini baru doa yang pertama. Melihat seperti itu, maka qalal akhar, berkata yang kedua, ya, berkata yang kedua. Nah, yang kedua mengatakan, Allahumma, ya Allah, yang kedua berdoa. Innahu kanat li ibnatu ammin. Sesungguhnya aku dulu punya kenalan. Ibnatu ammin. Putri pamanku. Putri pamanku. Berarti sinten niku nggih? Putri paman. Ayo. Keponakan? Sepupu. Ya, jadi bapak kita punya adik atau punya kakak, punya pak lek, kita punya pak lek atau punya pak de atau pak lek punya anak, nah, namanya sepupu. Ya biasa namanya sepupu main kesana kemari terkadang begitu ya, padahal bukan mahram. Apa katanya? Kanat ahabban nas ilayya. Ini sepupuku ini ya Allah adalah wanita yang paling aku cintai. Paling aku cintai. Yakni aku ini jatuh hati sama dia. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijal an-nisaa. Kata orang ini, saya itu mencintainya dengan cinta yang paling pol-polnya seperti seorang laki-laki mencintai kekasihnya. Jadi kalau diukur, ini ada pasangan laki-laki perempuan, 1000 laki-laki perempuan seluruh dunia, pasangan, maka dia ngaku saya paling cinta. Jadi derajat kecintaannya apa? Nomor 1. Ka asyaddinnas. Ya, sebagaimana orang yang sangat mencintai kekasihnya. Luar biasa. Ya. Fa aradtuha ala nafsiha. Saking cintanya aku, maka aku terdorong untuk mengajaknya berbuat zina. Aku ingin dia menyerahkan dirinya. Famtana'at minni. Tapi ternyata wanita itu menolak. Hatta sampai suatu saat, alammat biha sanatun minas sinin, datanglah musim paceklik yang menimpa saudara sepupuku itu. Faja'atni, dia datang kepadaku untuk apa? Minta bantuan. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku beri dia 120 dinar. Oh, berarti pemuda ini kaya. Kebetulan saudara sepupunya saat itu kena paceklik, musibah. 120 dinar. Ala dengan syarat. Aku beri dia 120 dinar dengan syarat. Antu khalliya baini wa baina nafsiha. Dia harus menyerahkan dirinya kepadaku. Fafa'alat, maka wanita tersebut pun akhirnya menyerah. Karena memang dia terdesak. Kondisinya betul-betul memprihatinkan. Dia butuh bantuan. Gak bisa tidak harus nerima uang itu. Tapi dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya. Kalau dia nolak, dia terancam kematian. Dia berada di antara dua pilihan yang berat. Sama-sama bahayanya. Mati atau menyerahkan dirinya dengan terpaksa. Maka dia pilih saat itu sesuatu yang lebih ringan. Dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Dia melakukannya dengan terpaksa. Ya, akhirnya dia pun menyerahkan dirinya. Tapi cerita belum selesai sampai di sini. Akhirnya wanita itu mengatakan, baiklah, dengan terpaksa aku serahkan diriku padamu. Seakan-akan dia mengatakan begitu. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika itu saat aku hampir saja menguasai dirinya. Hampir saja menguasai dirinya. Dalam tanda petik, ini menguasai, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu sendiri. Ketika hampir saja aku menguasai dirinya, dalam riwayat yang lain, falamma qa'attu baina rijlaiha, tatkala aku sudah duduk di antara dua kakinya, lebih jelas. Tatkala aku sudah duduk di antara dua kakinya, qalat, maka saudara sepupuku itu berkata dengan gemetar, ittaqillah wa la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan kau rusak cincin itu kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Wahai saudaraku, wahai saudara sepupuku, takutlah engkau kepada Allah, bisik wanita tersebut. Jangan kau rusak cincin itu kecuali dengan cara yang benar. Mendengar kata-kata saudara sepupu wanitanya begitu, maka aku pun fansaraftu anha, aku pun jenggila, aku segera tinggalkan saudaraku. Ini sedang cerita kepada Allah ini. Jadi orang yang berdoa ini sedang apa? Cerita kepada Allah. Allah enggak butuh kita cerita nih. Allah Maha tahu. Tapi ini orang sedang apa? Menceritakan kepada Allah dalam rangka betul-betul yakni menundukkan diri kepada Allah. Maka aku pun segera tinggalkan wanita tersebut. Wahia ahabbun nasi ilayya. Dan dia tetap wanita yang paling aku cintai. Subhanallah. Jadi keinginannya untuk merebut sang wanita tetap ada di dalam hati. Akan tetapi dia takut kepada Allah. Dia tinggalkan. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Dan aku tinggalkan pula 120 dinar yang sudah aku berikan kepadanya. Aku tinggalkan. Aku tinggalkan wanita itu dan aku tinggalkan 120 dinar. Apa kata orang tersebut? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku melakukan hal itu benar-benar mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskan kami dari kesempitan yang menimpa kami. Fanfarajatis sakhratu, maka batu itu pun bergeser lagi. Masyaallah. Ya. Ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha, hanya saja mereka tetap belum bisa keluar. Sudah berusaha kepalanya di enggak bisa, badannya masih ganjel, tinggal satu. Ya, tinggal satu. Wa qala tsalitsu, dan berkata yang ketiga. Allahumma ya Allah. Ini orang kalau sudah kayak gini doanya tenanan. Ya. Sudah kepepet ngelihat doa teman-temannya ada hasilnya. Itu saya apa? Yang lain itu mungkin sudah ya Allah, bayangkan saya itu ikut khusyuk mendengarkan, mengaminkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah, gitu mungkin kalau saya bayangkan. Nah, masya Allah. Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, kebiasaanku, aku memiliki kebiasaan menyewa orang-orang upahan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Fa'ataituhum ajrahum, dan aku senantiasa memberikan kepada mereka upah-upah mereka. Dan sudah kulunasi semuanya. Ghaira rajulin wahidin. Hanya ada satu orang saja yang belum. Ya. Tarakal ladhi lahu wa dhahaba. Dia tidak mengambil upahnya dan pergi begitu saja. Kira-kira kenapa? Tidak tahu. Mungkin begitu kerja, selesai. Belum sempat ngambil gajian, langsung apa? Ada urusan lain? Atau apa yang terjadi? Tidak tahu. Yang jelas dia pergi begitu saja tanpa ada kabar berita. Kalau sekarang mungkin ya pulang itu, Pak SMS, ya kan? Pak, nanti gajinya tak ambil di akhir bulan yang kedua saja. Ini gak ada. Gak ada kabar sama sekali. Dan itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun tanpa kabar. Makanya dikatakan di sini, fathamartu ajrohu, maka gaji milik pekerjaku itu ya Allah, aku kembangkan. Aku belikan kambing, sehingga kambing itu kemudian terus berkembang biak. Dikisahkan di sini sampai satu lembah. Kambing kalau sampai satu lembah niku pinten tahun. Taruhlah beli 10 ekor kambing, misal ini. Satu kambing beranak dua. Untuk beranak dua butuh berapa bulan mengandung kambing itu? Yang ahli kambing? 9 bulan? Apa 9 bulan 10 hari? Berapa set? 4 bulan? 5 bulan. Ya, Pak dokter ini kebetulan tahu masalah kami. 5 bulan dia itu hamil. Ya. Dan kemudian anaknya itu berkembang sampai dia siap nikah, itu umur berapa ya kira-kira kambing itu? Subhanallah, terus begitu berkembang itu kan butuh waktu yang lama, setahun, dua tahun. Setelah itu sebagian kambing dijual, dibelikan onta. Sebagian berkembang lagi, dibelikan sapi. Sebagian berkembang lagi, dibelikan budak manusia yang ngurusi itu. Jadi dia punya kambing, kemudian punya sapi, punya unta, plus budak-budaknya dari uang itu untuk ngurusi, luar biasa, kebak sak lembah. Subhanallah. Itu bertahun-tahun itu berarti. Bertahun-tahun. Ibaratnya mungkin sudah pokoknya sudah menjadi saudagar yang kaya raya dengan hartanya itu. Subhanallah. Kemudian kata beliau, kata orang yang ketiga, hatta kasurat minhul amwal, sampai harta yang tadinya sedikit tadi berkembang menjadi sangat sangat banyak. Faja'ani ba'dahin, sampai suatu saat setelah masa berlalu sekian lama, tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang. Faqal, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, mana bayaranku yang dulu? Nek jenengan niku gaji pekerja 5 juta, ya kan? Ra teko-teko tukoke kambing, ya. Kemudian berkembang menjadi sapi. Ditagih, ngasihnya berapa? 5 juta nyoh gajimu. Ini orang beda. Apa kata dia? Fakultu, maka aku katakan kepada pekerjaku, ya Allah, kullu ma tara min ajrik. Itu loh. Itu yang kamu lihat ini sekarang ini di depanmu ini, semua yang kamu lihat ini itu adalah upahmu. Minal ibil, unta, sapi, kambing, budak belian, semuanya ini milik kamu. Ratusan ribuan bahkan, masya Allah. Faqala ya Abdullah, la tastahzi' bi, wahai hamba Allah, Pak, mbok jangan ngece, katanya. Gajiku dulu kan cuma sedikit, mosok sebanyak ini sih. Kataku, maka dia pun bercerita kepada Allah, maka aku pun berkata kepada pekerjaku, la astahzi'u bika, aku sama sekali tidak mengejekmu. Ini semua gajimu. Mungkin sempat cerita kepada pekerjanya, gajimu tak kembangkan dan demikian, maka ini adalah hakmu. Singkat cerita, fa akhadahu kullahu, maka pekerjaku itu ngambil semua hartanya ini. Yo, pekerjaannya masya Allah ya, masya Allah. Satu kambing pun nggak disisakan, ya. Kullahu, semuanya, budak-budaknya diambil. Fasta kahu, dia giring semuanya, ambil semuanya. Falam yatsruk minhu syai'a, tidak ninggal sedikit pun. Subhanallah. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku benar-benar melakukan itu karena mencari wajah-Mu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fih, bebaskanlah kami ya Allah dari kondisi yang menimpa kami. Fan farajati sakhratu fa kharaju yamsun, maka tiba-tiba batu karang itu apa? Bergeser dan mereka bertiga bisa keluar berjalan. Masya Allah. Ini kisah nyata. Ya subhanallah. Ini kisah yang, ini faedahnya luar biasa. Tiga doa tiga orang ini faedahnya luar biasa. Demikian juga tentang batu yang menggelundung. Ya, intinya bahwasanya setiap orang itu di dalam kehidupannya pasti akan ada terkena apa? Musibah, ya. Akhirnya musibah itu nantinya juga akan apa? Akan pergi, dihilangkan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Demikian. Ini singkat cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan membahas faedah dari kisah ini. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.